بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله التي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشار الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله، kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Rabbul Alamin karena sesungguhnya betapa banyak nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita. Nikmat yang sedemikian banyak yang kita sendiri tidak akan bisa memetakan, memerinci nikmat dengan berbagai jenisnya itu, kecuali kita menyikapinya dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapapun kecil nikmat itu, bisa jadi yang kecil itu adalah sesuatu yang sangat berarti bagi diri kita. Yang sedikit itu sesuatu yang sangat bernilai bagi diri kita. Maka seberapapun besar, seberapapun banyak jumlahnya, sedikit ataupun banyak, nikmat tetaplah nikmat dan tetap untuk harus kita syukuri. Karena sesungguhnya sikap syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lain akan membawa kebaikan kepada diri kita sendiri. Islam memberikan satu bentuk penghargaan terhadap sesuatu yang mungkin dianggap oleh manusia adalah sesuatu yang sedikit jumlahnya, atau mungkin terhitung sesuatu yang bisa dianggap sepele. Tetapi di dalam konteks beragama, tidak ada kata sepele untuk sesuatu yang ma'ruf. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan sekali-kali meremehkan perkara yang ma'ruf, meskipun perkara yang ma'ruf itu dianggap sebagai sesuatu yang sedikit saja. Kenapa demikian? Dari beberapa hadis yang sahih kita dapati perkara-perkara yang ma'ruf, dan itu dilandasi dengan sikap ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala justru membawa kebaikan bagi seseorang atau seorang hamba. Kisah pelacur dari kalangan Bani Israel yang memberi beberapa tetes air kepada anjing yang tengah sekarat, nyaris mati karena kehausan. Kemudian sang wanita Bani Israel itu mengambil air dan kemudian memberikannya kepada seekor anjing. Apa yang diperoleh oleh sang wanita tadi? Ia mendapatkan maghfirah. Ia mendapatkan ampunan dengan perbuatannya memberikan beberapa tetes air kepada anjing yang nyaris mati karena kehausan. Maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ampunan atas perbuatannya, ya, melakukan perzinahan selama ini, ya, dan Allah memberikan ampunan kepada wanita tersebut. Kemudian juga, ya, di dalam ayat disebutkan wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin, barang siapa yang beramal seberat biji sawi, artinya kecil sekali, ya, ya, artinya kecil sekali, ya, khairan yarah, amal itu baik, ya, maka ia akan melihat balasannya dari amal kebaikan yang dianggap sangat kecil tersebut. Ya, dzarrah, ya, dzarrah itu bisa diartikan semut hitam yang bentuknya kecil, ya, atau dzarrah itu bisa diartikan debu yang intinya, ya, intinya dzarrah itu adalah sesuatu yang kecil. Ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan orang yang beramal, amalnya itu meski hanya seberat dzarrah, ya, seberat debu, ya, amal kejelekannya itu, ya rohu, dia akan melihat balasannya. Ya, jadi dari ayat ini kita tidak memandang amal itu kecil atau besarnya. Karena setiap amal, setiap perbuatan, kelak akan orang yang melakukannya akan melihat balasannya itu. Kalau ia beramal khairan, ya rohu, dia beramal baik, ya rohu, dia akan melihat balasan dari amal baiknya itu. Ya, kalau ia melakukan amal syarran, ya rohu, ketika ia mengamalkan kejelekan, walaupun kejelekan itu hanya mithqala dzarrah, ya, seberat dzarrah, ya, niscaya ia akan melihat balasan amalan kejelekannya yang sedikit itu. Maka seberapa besar, seberapa berat, seberapa, ya, kecil atau ringan, ya, semuanya akan mendapatkan pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada yang luput, walaupun itu mithqala dzarrah, walaupun itu hanya seberat dzarrah, seberat, ya, semut hitam yang kecil, ya, dan tentu ditimbang itu mungkin beratnya, ya, tidak, ya, timbangan-timbangan di dunia mungkin sulit untuk mengukurnya, tetapi itulah, ya, bahwasannya seberapapun, ya, berat dari amal perbuatan baik ataupun buruk, kelak seseorang akan melihat balasannya. Itu menunjukkan bahwasannya di dalam agama tidak ada amalan itu amalan besar, ya, amalan kecil dan seterusnya. Tetapi yang ada adalah bagaimana landasan beramal itu juga mendapat perhatian. Seseorang yang melakukan amalan kecil tetapi dilandasi dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amalan itu akan menjadi sesuatu yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dalam hadis yang lain disebutkan ittaqun wattaqun nar walau bisyikkin tamratin. Ya, jagalah diri kalian dari siksa api neraka walau bisyikkin tamratin, meskipun dengan menjaga untuk tidak terjatuh kepada siksa neraka, meskipun dengan bersedekah beberapa serpihan kurma. Ya, tidak satu utuh biji, satu biji kurma, tetapi hanya potongan-potongan kurma saja. Artinya itu amalan yang sedikit. Itu adalah amalan yang sedikit. Sehingga bila kita memperhatikan semua keterangan-keterangan dari agama, kita akan dapati bagaimana yang sedikit itu akan memiliki arti yang sangat besar bagi seseorang. Ya. Kita menunaikan sholat, ya, yang dianggap sholat itu adalah sholat yang ringan. Ya, 2 rakaat sholat qabliyah subuh. Ya, barang siapa yang menunaikan 2 rakaat qabliyah subuh, ya, maka itu khairun minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, padahal kita menunaikan 2 rakaat ringan salat qabliyah subuh itu, ya, dikatakan ringan karena setelah membaca surah Al-Fatihah, membaca surah Al-Kafirun ayat di rakaat pertama. Ya, di rakaat kedua setelah membaca surah Al-Fatihah, membaca surah Al-Ikhlas. Sehingga dianggap sebagai satu salat yang ringan. Nah, walaupun salat itu dianggap sebagai salat yang ringan, tetapi ya, dia lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu menunjukkan bahwasannya timbangan agama akan sangat berbeda. Timbangan agama akan sangat berbeda. Mungkin amalan itu ya, dianggap sebagai amalan yang ringan. Mungkin seseorang menganggap amalan itu adalah amalan yang remeh. Tetapi ternyata amalan-amalan itu ya, memiliki nilai yang bermakna bagi orang yang mengamalkannya. Maka di antara bentuk keikhlasan melakukan satu amalan juga ya, juga diperhatikan rutinitasnya. Amalan sedikit tapi ditunaikan secara rutin. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam kitab Sahih keduanya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ahabbul a'mal ilallahi ta'ala adwamuha wa inqal. Amal yang paling disukai, amal yang paling dicintai oleh Allah ta'ala, yaitu adwamuha. Amalan tersebut rutin dikerjakan. Ya, adwamuha itu maksudnya dawam. Dawam itu terus menerus, istimror. Ya, dawam itu artinya istimror, terus menerus berkesinambungan, tidak pernah berhenti dikerjakan. Wa inqal, meskipun amalan itu sedikit, tapi itulah amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang mungkin bersedekah ya hanya sedikit saja, tetapi ia landasi sedekah itu dengan keikhlasan. Ya, ia bersedekah semata hanya mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa adwamuha dan sedekah yang ia lakukan, ya, yang ia lakukan adwamuha, terus menerus dikerjakannya, ya. Setiap pagi ketika ia beranjak ke masjid untuk sholat fardu, sholat subuh berjamaah, ia sisipkan sedikit rezeki, ya, mungkin tidak besar jumlah nominal rupiahnya, mungkin tidak besar, tetapi sedekah itu ia rutin lakukan setiap pagi, ya, sholat subuh atau setelah sholat subuh, menjelang sholat subuh atau setelah sholat subuh, ia sedekahkan sedikit hartanya itu. Tetapi ia terus menerus mengerjakan, bahkan ia upayakan untuk bisa dikerjakan setiap hari, ya. Adwamuha, terus menerus berkesinambungan, rutin ia mengerjakannya. Wa inqal, meskipun sedekah itu mungkin sedikit, ya, sedekah itu mungkin nilainya sedikit saja, tapi itulah yang disebutkan sebagai ahabbul a'mal ilallahi ta'ala. Amal yang paling dicintai, amal yang paling disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika amal itu rutin terus menerus dikerjakan. Meskipun amal itu menurut sebahagian manusia atau anggapan manusia sedikit saja. Nah, itu kita dapati, ya, konteks di dalam, ya, pandangan agama, amal itu jangan kemudian kita melihat sedikit atau banyaknya. Benar, kalau bisa banyak tentu itu lebih baik, ya. Benar, kalau bisa melakukan satu bentuk amalan dan amalan itu besar, itu memang lebih baik. Tetapi kalau kita tidak mampu, yang penting, ya, sedikit tapi terus menerus kita kerjakan. Nah, amal yang demikian, amal yang terus-menerus itu kita kerjakan meskipun sedikit, satu ketika kita berhalangan, ya, di dalam menunaikannya. Satu ketika kita berhalangan, tidak bisa, ya, melakukan amalan tersebut. Karena apa? Mungkin karena kita sakit. Mungkin karena kita sedang safar, sehingga tidak bisa dikerjakan. Maka berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam sahihnya, hadis dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza maridul 'abdu, ya, au safara, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Idza maridul 'abdu, apabila seorang hamba mengalami sakit, au safara, atau ia sedang bepergian, kutiba lahu, maka akan dicatat bagi dia, mithlu, ya, catatannya seperti, makana ya'malu, ya, seperti dia mengerjakan amalan itu, mukiman, ketika dia sedang mukim di tempat tinggalnya, au sahihan, atau ketika ia sedang sehat badannya, sehat, tidak mengalami sakit. Maka amalan-amalan yang rutin itu ketika ia berhalangan mengerjakannya karena misalnya sakit, maka ia tetap ditulis pahalanya, ya. Atau karena ia berhalangan sedang safar, ya, maka tetap ditulis kutiba lahu makana ya'malu muqiman au sahihan. Misal, ya, seseorang rajin terus-menerus menunaikan amalan sholat rawatib, sholat sunnah rawatib. Ya, setelah ba'diyah ataupun qobliyah, ya, selama ada sholat rawatibnya, ia kerjakan. Ya, satu ketika ia safar, ia tidak mengerjakan sholat sunnah rawatibnya karena safar. Ya, orang safar sholatnya misalnya di jamak qasar, otomatis tidak mengerjakan Sholat qobliyah ataupun sholat ba'diyah, sholat rawatib itu tidak ia kerjakan karena ia safar, sehingga sholatnya sholat duhur dan asar ia jamak qasar, ya, di satu waktu. Nah, dalam keadaan seperti itu ia tetap dicatat mengerjakan, ya, seperti orang mengerjakan sholat sunnah rawatib, ya, dan dicatat pahalanya, dicatat pahalanya, ia tetap mendapatkan pahala menunaikan sholat sunnah rawatibnya. Kenapa demikian? Karena seandainya ia berada di tempat mukimnya, ia akan mengerjakannya. Kenapa? Karena kebiasaannya begitu, ya, rutinitasnya seperti itu. Ia mengerjakan sholat qobliyah maupun ba'diyah, ya, rutinitasnya seperti itu. Kalau ia tidak safar, maka kata Nabi SAW, ketika ia safar, kutibalahu mithlu makana ya'malu, ya, mukiman au sahihan, maka ia akan dicatat mendapatkan pahala sebagaimana ketika ia dalam keadaan mukim ataupun dalam keadaan sehat. Ya, kalaupun di tempat mukim kemudian ia sakit sehingga ia tidak bisa mengerjakan sholat rawatibnya, sholat sunnah rawatibnya karena sakit, ia tetap dicatat mendapatkan pahala sholat sunnah rawatibnya yang rutin ia kerjakan ketika ia sehat. Ya, ketika ia sehat, ia selalu mengerjakannya, kebiasaannya ia mengerjakannya. Maka pahala untuk dirinya dicatat sebagai amal kebaikan. Nah, jadi kita perhatikan bagaimana satu amalan yang mungkin, ya, menurut anggapan manusia itu adalah perkara yang, ya, biasa-biasa saja, yang ringan, tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu merupakan amalan yang besar nilainya, dan bagi orang yang mengerjakannya tentu adalah satu perkara yang, ya, perkara yang bermanfaat, ya, sedikit tetapi berarti. Demikian juga seseorang yang senantiasa berupaya, ya, untuk bisa melakukan amalan, ya, tetapi amalan itu tidak ia tunda-tunda, amalan itu ia segera dilakukan. Dalam sebuah kisah, ya, ketika seseorang berbuat kebaikan, beramal kebaikan, dalam sebuah kisah disebutkan, qala rajulun lin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yauma Uhud, pada hari Uhud, araaita in kutilta fa aina ana. Laki-laki itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa pendapat engkau, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, in kutiltu fa aina ana, jika aku terbunuh di medan perang Uhud, ya, fa aina ana, maka di mana saya setelah terbunuh itu? Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil jannah, kamu akan ada di dalam surga. Fa alqa tamaratin kunna fi yadihi, maka ketika laki-laki itu memegang kurma, kurma itu ia lemparkan. Ya, kurma yang ada di tangannya tersebut ia lemparkan. Thumma qatala hatta qutil. Ya, kemudian ia, ya, maju ke medan tempur di medan Uhud, kemudian ia pun hatta qutila, sampai ia kemudian terbunuh, gugur sebagai syuhada Uhud. Maka apa yang ia dapatkan? Kata Nabi SAW, fil jannah, dia berada di dalam surga. Itu menunjukkan ketika amalan itu segera ditunaikan, tidak ditunda-tunda. Ya, sebenarnya kalau laki-laki itu makan kurma, beberapa butir kurma, makan beberapa butir kurma itu tidak sampai satu jam. Makan beberapa butir kurma itu tidak sampai, ya, memakan waktu yang lama. Tetapi mengapa, ya, laki-laki ini melempar kurmanya? Karena ia sudah tidak mengharapkan lagi, ya. Dia yang ia harapkan hanyalah jannahnya itu. Jannah sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini satu kisah menunjukkan bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, ia bersegera untuk menunaikan kebaikan. Ya, ia bersegera untuk menunaikan kebaikan. Ya, sehingga kebaikan-kebaikan itu tidak luput dari dirinya. Ya, karena apa? Karena seseorang yang sudah berniat ingin melakukan amal kebaikan, kemudian amal kebaikan itu ia tunda. Bisa jadi dalam sehari dua hari kemudian ia berubah pendirian. Ia tidak menunaikan amal kebaikan itu, tidak jadi. Kenapa demikian? Ingat, yang namanya syaitan senantiasa berupaya, ya, berupaya untuk mengatur makar, mengatur tipu daya, agar orang itu kemudian, seseorang itu tidak kemudian berbuat kebaikan. Ya. Nah, disinilah letak bagaimana seseorang, ya, untuk bersegera menunaikan kebaikan. Ya. Di dalam riwayat yang lain, kita dapati bagaimana seseorang melakukan amal kebaikan meskipun sedikit, tetapi amal itu diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa makna berkah? Kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, Syekh Muhammad bin Saleh al-Uthaymin rahimahullah, di dalam Al-Qawlul Mufid Syarah Kitab At-Tauhid, ya, beliau menyatakan al-barakatu hiya kathratul khairi wa thubutuhu. Keberkahan itu adalah kathratul khair, banyaknya kebaikan, wa thubutuhu, dan menetapnya kebaikan itu. Artinya kebaikan itu tidak pergi atau tidak sirna, ya, tidak menghilang, tetapi thubutuhu, menetap kebaikan itu. Ya. Maka keberkahan yang demikian ini yang akan menjadikan sesuatu yang baik, walaupun jumlahnya sedikit, tetapi karena diberkahi, ia memberikan kontribusi yang berarti. Ya. Ia memberikan sesuatu yang memiliki makna, ya, sangat berarti, sangat bernilai, walaupun mungkin menurut anggapan kita ya kecil, sepele, ya. Nah, itu amalan walaupun kecil tetapi besar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi keberkahan di dalam melakukan satu amal itu adalah perkara yang akan menjadikan amalan itu memiliki nilai kebaikan yang sangat berarti. Ya. Dalam sebuah hadis disebutkan, al-bayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Ya. Dua orang yang tengah berjual beli, artinya sedang dalam proses nego, bil khiyar, itu dalam posisi boleh memilih. Ya. Boleh memilih. Malam yatafarraqa, selama ia belum berpisah. Artinya boleh memilih jadi atau tidak transaksi itu. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma. Ya. Apabila, ya, kedua orang yang melakukan jual beli itu jujur, wabayyana, dan menjelaskan kalau pada barangnya mungkin ada sesuatu yang cacat, buri, burikalahuma, maka keduanya akan mendapatkan atau keduanya akan diberkahi. Fi bai'ihima, ya, di dalam jual beli keduanya itu akan ada keberkahan. Wa in kadzaba, seandainya dua orang yang tengah bertransaksi itu masing-masing, ya, berdusta, wa katama, dan masing-masing menyembunyikan, ya, muhiqqa barakatu bai'ihima, maka keberkahannya pun akan dihapus, keberkahan jual belinya itu akan dihapus. Ini yang menjadikan amalan kebaikan itu menjadi amalan yang diberkahi. Sehingga apapun bentuk amalan, selama amalan itu adalah amalan kebaikan, maka tunaikanlah, karena amalan kebaikan itu akan menjadi perkara yang memberikan manfaat bagi diri kita. Ya. Dengan tentunya dilandasi keikhlasan, karena Allah subhanahu wa ta'ala saat kita melakukan amal, dan amal itu tidak diungkit-ungkit, tidak disebut-sebut untuk kemudian dibangga-banggakannya agar dirinya bisa membusungkan dada, ya, dengan rasa sombong, na'udzubillah, maka amal itu tetap, ya, mendapat sesuatu yang baik dan akan dipetik hasilnya nanti di yaumil qiyamah. Jadi walaupun sedikit amalan itu, tetapi rutin dikerjakan, mudah-mudahan itu menjadi sebab datangnya keberkahan. Dan ketika seseorang mendapatkan keberkahan, artinya ia mendapatkan kebaikan yang terus-menerus, maka kebaikan itu sifatnya menetap, ia akan merasakan manfaat dari amalan yang meskipun dinilai sebagai amalan yang kecil ataupun yang ringan. Tapi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, ia menunaikan amalan yang sangat berarti. Sedikit tapi berarti. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.